Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-hadits tsani wal isrun wal mi'ah. Hadis yang ke-122. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru wa yubashiruni wa ana haid. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa memerintahkan aku untuk memakai sarung, kemudian aku dicumbui oleh beliau dalam keadaan haid. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula annahu yahillu minal mar'atil haid kullu syai' ila al-jima'. Sesungguhnya halal seorang suami melakukan apapun terhadap istrinya yang sedang haid kecuali menjimaknya. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Faedah yang kedua, al-istimta'u bil haid bima fawqa surati wa dunal rukbati. Bima fawqa surati wa dunal rukbati la khilafa fi ibahatihi indal fuqaha. La khilafa fi ibahatihi indal fuqaha. Wa innamal khilaf fima dunas surrah wa fawqar rukbah. Wa rajih jawazu dhalik li hadith kul syai' illa nikah. Rawahu Muslim. Bersenang-senang dengan istri yang sedang haid di sekitar tubuhnya, di atas pusar dan di bawah lutut, tidak mengapa dan tidak ada perselisihan tentang bolehnya menurut ahli fikih. Yang diperselisihkan, yang diperselisihkan itu ialah jika bersenang-senang dengan tubuh istri sekitar bawah pusar dan di atas lutut. Yang rajih boleh. Berdasarkan hadis semuanya boleh illa nikah kecuali jima. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-hadits tsanits wal isrun wal mi'ah. Hadis yang ke-123. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaq bi dinarin aw bi nisfi dinar. Rawahu al-Hamsah wa sahahahu al-Hakim wa Abdul Qattan wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suami yang menjima istrinya yang sedang haid, maka beliau bersabda dia harus membayar kafarat dengan persedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Diriwayatkan oleh Imam 5, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Adapun selain mereka berdua, menganggap yang rajih ialah mauquf sampai Ibnu Abbas. Nah, derajatul hadis ikhtalafal ulama fihi wa shaffafahu al-Hakim wadh-Dhahabi wa Ibnu Daqiq al-Id wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Hajar wa qad da'afahu Ibnu Sakan wa Ibnu Salah wa Nawawi wa ghayruhum. Qal al-Khattabi qal aktar alil ilmi la shay'a alayh wa za'am anna hadha mursal aw mawquf. Wallahu ta'ala alam. Ad-dinar zinatuhu arba'atu ghuramat wa rubu' min ad-dhahab. Satu dinar itu ukurannya sama dengan 4,25 gram emas. Arba'atu ghuramat wa rubu' min ad-dhahab. Ukuran satu dinar ialah 4,25 gram emas. Berarti kalau setengah dinar ya separuhnya. Barakofikum. Wakhtalafal ulama fi hukmi kafaratil wad'i fil haid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kafarat bagi suami yang menjima istrinya yang sedang haid. Di perselisihan timbul karena perbedaan dalam penilaian hadis tadi. Fadhahaba al-Imam Ahmad ila wujubiha wal kafarah dinar aw nisfu ala tahyir li hadisil bab. Al-Imam Ahmad berpendapat wajib membayar kafarat bagi suami yang menjima istrinya yang sedang haid. Kafaratnya satu dinar atau setengah dinar, boleh pilih. Nah, berdasarkan hadis bab ini. Wa dhahaba al-a'immatu thalathah ila annahu la kafarata 'alaihi wal 'alaiha. Qala at-Tirmidzi wa huwa qawlu ulama'il amsar. Wa qala Ibnu Katsir fayastaghfirullah. Naam, li adami sihhatil hadis indahu. Adapun imam tiga selain Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada kafarat baik atas suami atau istri yang berjima ketika haid, dan At-Tirmidzi mengatakan ini merupakan pendapat para ulama di berbagai negeri. Ibnu Katsir mengatakan cukup baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena menurut mereka hadisnya tidak sahih. Faedah inna takhyir bainad dinar wa nisfi dinar katakhyiril musafir bainal qasri wal itmam wa yamilu ila hadha wa yamilu ila hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bolehnya milih antara satu dinar atau setengah dinar itu seperti bolehnya musafir memilih untuk muqasar atau itmam salatnya. Nah, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, baik, jadi perselisihannya terkait dengan perselisihan tentang derajat hadis ini. Nah, sama-sama kuat dibela oleh para ulama ahlul hadis, baik pihak yang mengatakan sahih maupun yang mengatakan dhaif. Barakofikum. Bahkan para ulama pentahkik lebih condong untuk mensahihkan hadis ini. Nah, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, nah, termasuk juga ialah Al-Albani rahmataala. Taib. Allah taala. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala. Al-Hadits Ar-Rabi' wa Tis'un wal Mi'ah. Hadis yang ke-124. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idha habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Mutafaqun alaih fi hadithin tawil. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, bukankah wanita yang haid itu tidak sholat dan tidak puasa? Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam hadis yang cukup panjang. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, tahrimus sholat alal haid. Orang yang sedang haid diharamkan untuk sholat. Al-faidatu asaniyah, tahrimus siyam alal haid. Haramnya puasa bagi orang yang sedang haid. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, ijma'ul ulama ala wujubi qada'is shaum ala al-haid falam yajib qada'uha lis-shalah. Para ulama sepakat orang yang sedang haid wajib mengqada' puasanya dan tidak wajib untuk mengqada' salatnya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadithu al-hamis wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-125. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, lamma ji'na sarif khittu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj. Ghayra an la tatufi bil bait hatta tadhuri. Mutafaqun alaih fi hadithin tawil. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ketika rombongan kami telah sampai di Syarif, aku mengalami haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sampai engkau suci dari haid. Tafakun alaih, dalam hadis yang cukup panjang. Nah, Syarif huwa wadin yabudu an hajjil haram min jihati at-tan'im binahwi asri kilo mitra'at wa huwa ma yu'rafu al-an bin nawariyah. Wahuwa ma yu'rafu al-an bin nawariyah. Syarif itu nama lembah sekitar 10 kilometer dari tanah haram, dari arah Tan'im. Sekarang dikenal dengan nama An-Nawariyah. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, jawazu ityanil haid bijami'i sya'air hajj. Bolehnya wanita yang sedang haid untuk melakukan seluruh syiar-syiar haji atau manasik-manasik haji. Di wukuf, di Arafah, dalam kondisi haid, ya enggak apa-apa. Mabit di Muzdalifah, ya enggak masalah. Melempar jumrah, ya enggak apa-apa. Mabit di Mina, ya tidak apa-apa. Sa'i antara Safa dan Marwah, juga tidak apa-apa. Al-faidatu atsaniyah, tahrimu tawaf alal haid, haram bagi yang sedang haid untuk melakukan tawaf. Nah, ini pengecualian. Kalau tawaf harus nunggu apa ini? Suci dari haidnya. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.